Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah, inna syaitan radim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم أمين Salatus kasih ligur. Oh ya. Nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu lan diriwayatkan saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi asdune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iku kalang dikasa apa Nabi? Arani ningali ingsun ni ing awak ingsun film aname ing dalam turu wis sih wis ya ana Nabi Musa wae ing Bismillahirrahmanirrahim wa Nabi Musa radhiyallahu anhu lan diratane sang Nabi Musa radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Nabi Musa kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wa sallam inna min ijlalillahi taala setuhune iku setengah sangking ngegungake ing Allah Ta'ala ikramadis syaibati ya iku utawi mulia ake wong kang duweni wan al muslimi kang Islam wahamilil qur'ani lan wong kang nanggung ing al qur'an ghairil ghali kang orang liwati batas maksudnya oli ngamalake fihi ing dalam qur'an wal jafilan kang ora ninggalan ora ngedoi ngamalake nganu sang Al-Qur'an. Wa ikrama disultani lan mulyake wong kang duweni kekuasaan al-muqsiti kang ngadil. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud. Diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim." Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fi wal jafi nganhu wa ikrama di sultanil muqsid. Sungguh di antara cara mengagungkan Allah Ta'ala itu adalah memuliakan orang Islam yang sudah beruban, sudah maksudnya wis tuwa, memuliakan orang Islam yang sepuh dan memuliakan orang yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang perilakunya tidak melampaui batas dalam mengamalkan Al-Quran dan tidak meninggalkan Quran. Jadi orang hafal Quran yang melaksanakan Al-Quran serta memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang adil serta memuliakan penguasa yang adil. Jadi termasuk mengagungkan Allah yaitu memuliakan orang Islam yang sudah tua, yang sudah beruban. Mulane nek diuban iku ora usah disemir, ndak ora sida dimulyake. Nek syaraté kudu wis beruban ya nek ubane disemir mah ora. Ya rapo disemir nek abang ya rapo. Dadi engko dadi LKMD. Londo kok ming ndase. Lah saiki kok ming LKMD. Jadi memuliakan termasuk mengagungkan Allah itu caranya adalah memuliakan orang Islam yang sudah beruban, memuliakan penghafal Quran yang mengamalkan Al-Quran, perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Barang kene kok dibatasi yang melaksanakan Al-Qur'an ini apa berarti ana ta? Berarti ki ana wong apa Al-Qur'an sing tidak sesuai perilakunya dengan Al-Qur'an, ana ta? Artinya kalau kita sebagai orang yang menghafal Quran itu Yo, ini satu peringatan nek hafal Quran ki yo apa ki? Melaksanakanlah sesuai Al-Qur'an perilakunya itu. Nah, ben sesuai Al-Qur'an ya fahamilah Al-Qur'an. Nek persis yo pancen nek sapa sing iso ki mung Kanjeng Nabi tok, tapi tidak-tidaknya ki yo nek wong hafal Qur'an ki sing dadi wong apik ngono. Wong apik ngono. Kadang-kadang hafal Qur'an malah apik. Oh berarti aku bener ngapal Quran ini. Engko ndak tidak rasa ngapal ya kuwi elek kuwi wong iki ilmu untuk orang yang hafal Quran ngono lho. Nek ngilmune orang yang durung hafal ki yo. Agek lagune Mbah Surip apal ya Quran kok ora apal janjane lagune Mbah Surip para Quran ki penting ndi. So nek ketemu Kanjeng Nabi piye? Ngono kuwi kudune kaya mukae kaya ngen cerita. Dan memuliakan penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Nah, untuk adil itu ya butuh ilmu kan, ta? Karena orang itu tidak mungkin bisa berbuat ngadil kecuali dia berilmu, kan, ta? Ya, artinya ya, nek pengen menjadi penguasa yang adil, ki, ya ngaji ini ya harus kuat, kan, ta? Ngerti ilmu agama tenan, jur perilakunya juga baik tenan, jur tidaklah dadek penguasa juga memegang kekuasaan itu dengan adil, dengan semestinya. Nah, orang yang seperti itu tuh kalau kita memuliakan berarti juga termasuk memuliakan Allah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan ngamri bani Sungai bin lan dirira sing ngamren bin Sungep ngan abi sing bapake ngamru. Ngan jati sing mbae bapakne ngamru radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa jatuh. Walang tiga sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ana iku minah saking ahli dalane ingsun. Sapa man wong lam yarham kang ora welas sapa wong saghirana ing bocah cilik kita. Wa yarifulan ora weruh sapa wong syarafa kabirina ing mulyane wong tuwa kita. Disun sahihun wa buta tatrimidi. Kala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Amr bin Shu'aib diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya dari ayahnya lagi maksudnya dari embahnya si Ngamri. Radhiyallahu anhu. Ngamri mengatakan atau Ngamru mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu syarfa kabirina." Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak-anak muda kita atau anak-anak kecil kita yang lebih muda dari kita serta memahami mulianya orang-orang kita yang sudah tua-tua. Nanti tidak termasuk mengikuti jalan Rasulullah orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan memahami mulianya yang lebih tua. Nah, jadi nek cara Rasulullah itu terhadap sesama orang Islam, apalagi konco ngaji, apalagi konco santri mukim, kepada yang lebih muda itu harus menyayangi, sayang. Nah, kepada yang lebih tua itu tahu bahwa tua itu ada kemuliaannya. Nah, jadi memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sing sepuh karo yang sing luweh enom sayang, sing enom karo sing sepuh mulya ge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Abi Dawud haqqo kabirina. Dalam riwayat Abu Dawud kalimatnya adalah memahami haknya orang-orang tua di antara kita. Wangan Maimuni bini Abi Sabib bin rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha iku mara ngliwati sapa pihak lan Aisyah sapa saelan wong kang jalo fa'atadhu mangko menehi sapa Aisyah hu ing sa'il kisratan ing cuwilan roti wa marra lan ngliwati pihak lan Aisyah sapa rajulun wong lanang ngalai ing ngatasé rajul siabun utai sandangan wahai aten lan tingkah kang bagus fa ngadatu mongko lenggahake sapa Aisyah ing rajul fa kelawan sapa rajul fa kelawan den aturake lah maring Aisyah pindalkan dalam kono-kono nglungguhake Kala ngendika sapa Aisyah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilu ngguna sira kabeh annas ing manusa, manazilah ing pira-pira panggonane manusa, ra Abu Dawud. Lakin kala lain ta wene ngendika sapa Abu Dawud, maimun nang ta maimun iku lam yudrik ora menani sapa maimun Aisyah ta ing dening Aisyah. Faqad dzakarahu Muslimun fi awali sahih ta'liqan faqala wa dzikra ngene Aisyah radhiyallahu anhu qalat amarana perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi Anung zila ing yenta nggonake sapa kita anasae manungsa manazila ing pira-pira panggonane manungsa. Wada karo lan utur ing ati sapa Hakim Hakim Abu. Sapa Al Hakim Abu Abdillah fi kitabi Ma'rifati Ulumil Hadis waqala huwa hadisun sahihun. Diriwayatkan dari Maimun bin Abi Sabit rahimallahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika ada orang yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, seorang peminta-minta. Maka oleh Aisyah peminta-minta itu diberi sekerat rotin, secuil rotin. Masa tak bayangin roti cilik terus dicuil, bukan begitu. Nek roti neng Arab zaman biyen, Irami zaman biyen, zaman saiki, roti siji mungkin go mangan telung dino cukup. Jadi gede lah roti ini. Nah, oleh Aisyah diberi sepotong roti. Kemudian pada waktu itu datang lagi seorang laki-laki yang pakaian maupun tingkah lakunya itu baik, terhormat. Maka Aisyah pun menyuruh orang itu untuk duduk dan menyuguhi tamu itu. Kemudian ditanyakan kepada Aisyah mengenai kejadian tersebut. Aisyah menjawab, qala Rasulullah SAW, angzilun nas wa nazilahum. Rasulullah telah bersabda, tempatkanlah manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi ada pengemis dikasih roti. Nek pengemis disuruh duduk, monggo-monggo malah wedi. Ras domangan malah mati leh ning kono kan. Tapi kalau ada orang terhormat juga kelaparan juga, itu pakaiannya bagus, sopan anu-anu. Terus dikasih sepotong roti ya. Wong dia itu bukan pengemis anu, tapi ya lapar anu. Tapi kan dia menjaga anu ngono ya nganggo apa jenenge nganggo gengsi ngono lho nganggo jaim ngono lha jaim ki ya iki nek tak nerate mah engko tersinggung anu ya ning janjane ngeleh ki ya jan asline ya njaluk roti ya paling go sik terus disuguh roti kan itu. Nah, kita lihat misalnya apa orang bagaimana kita menghadapi seseorang itu kita lihat anunya itu tuh. Apa yang terbaik untuk orang itu? Bukan kita membeda-bedakan, tidak. Kita memberikan yang terbaik untuk setiap orang. Jangan menempatkan pengemis nggon ya misalnya nggon ruang tamu dimanggake dianu malah ndredeg ya kan. Kan gitu. Tapi juga jangan orang yang sebenarnya juga meminta tapi dengan halus, dengan tidak langsung dan menjaga harga dirinya serta rasa malunya lah itu ya jangan diperlakukan sebagai pengemis itu bukan karena kita membedakan status bukan memberi melayani semua orang sesuai dengan apa yang seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas an diranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala an dia sahabat Ibnu Abbas qadima taqa sapa Uyainah bin Hisnain Uyainah bin Hisnain panazala mongko mampir sapa Uyainah ala bni akhi ing atas se anak lanange sedulure Uyainah Al-Khur bin Qais ya Al-Khur bin Qais. Makana ana sapa Khur? Iku minan nafari sanging gerombolan alladina ya alladina yutnihim kang nyedhake ing gerombolan sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu. Makana sapa kabarikan ayo kata makana lan ono sapa alqura ulama iku ashabal majlisi ngumara wong kang padha duweni majlisi sahabat Umar musawarati lan musawarah sahabat Umar iku kahulan setengah tua kanu kang ana sapa qura au subhanan utawa nom-nom faqala ngendika sapa Uyainah Uyainah libni akhi marang anak lanang Uyainah yabna akhi anak lanang sedulur ingsun lakai ketu sira wajun utai kanggep ngindah dal amiri ana ngersane iki ikilah ratu Umar bin Khattab pas takdin mongko nyono idin sapa sira li mare ingsun ngelingatane hadal amir fatadana wa idin sapa alhur lahu kedue nguyaina fatina idini lahu mare nguyaina sapa Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu. Nah, dino saya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan qadima nguyainatu bunu hisnin fanazalang ala bni akhihi al-hur ibn Qais. Uyainah bin Hisnain datang, kemudian beliau mampir ke rumah saudara, mampir ke rumah anak laki-laki saudaranya, yaitu yang namanya Al-Hur bin Qais. Makana minan nafarin ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Nah, Al-Hur bin Qais itu termasuk orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makana Al-Qura ashabah majlisi umaroh wa musawarotihi kahulan kanu au subanan. Nah, orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Umar itu adalah sahabat-sahabat, adalah orang-orang yang adalah para ulama, serta adalah para ulama dan menjadi apa gitu, orang yang diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar. Nah, mereka itu ada kalanya masih muda, ada kalanya sudah tua, ada kalanya masih muda. Termasuk Al-Hur bin Qais. Faqala Uyainatu libni akhihi, ya bana akhi, laka wajun indal hadal amir. Fastadin li alaih, fastadanalah. Fa'adinalahu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Muyainah berkata kepada Al-Khur, yaitu anak laki-laki saudaranya itu yang bernama Al-Khur, wahai anak laki-lakinya saudaraku, engkau itu termasuk orang yang penting di hadapan ratu atau di hadapan Umar bin Khattab, maka mohonkanlah izin untukku untuk menghadap Sayyidina Umar. Kemudian Al-Khur pun memohonkan izin kepada Sayyidina Umar untuk agar Muyainah bisa menghadap. Sayyidina Umar pun memberikan izin agar Muyainah menghadap kepada beliau. Falamma dakhala mangkonalkan albu sapa Muyainah kala mangatur sapa Muyainah. Hi, awas, maksudnya omongan ngancam. Ya binal Khattabi Umar bin Khattab. Fa wallahi mangka demi Allah, matuktina ora aweh sirana ing ingsun. Al jazala ing pemerintah kang agung, walatah kumulan orang hukumi sapa sira fina ing dalam kita bil ngadili kan ngadil. Dan kemudian di hadapan Sayyidina Umar, Uyainah langsung mengancam, awas kau wahai anak laki-lakinya Al-Khattab, demi Allah engkau tidak memberikan aku satu pemberian yang layak, serta tidak engkau tidak memberikan satu keputusan hukum yang adil untukku. Faqadika wa ghadiba mongko duka sapa Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, hatta hama sehingga neja sapa Umar ayu kang ingin tani bake siksa sapa Umar bi kelawan Uyainah. Nah, karena begitu ketemu langsung dibentak-bentak seperti itu, Sayyidina Umar itu sempat hendak marah dan sempat akan menjatuhkan satu hukuman kepada Uyainah. Lagi tamu radundang wis minta izin untuk menghadap, bahasan menghadap, ra menjaga kesopanan, malah bentak-bentak, menuduh yang bukan-bukan. Faqala mongko matur lahu maring sahabat Umar sapa Al-Khur, ya Amirul Mukminin, he ratune pira-pira wong mukmin, innallaha ta'ala sunne Gusti Allah taala iku kalangan dika sapa Allah. Li nabiyhi maring nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa wa'mur fil ghurfi wa'rid 'anil jahilin. Kau ngalah apa sirah al-ngafa ingapura wakmur lan perintah sirah bil ngurfi kelan bagus wakrit lan mengosa sirah ini jahilina sangi wongkang bodoh-bodoh. Wa inna hadalan sunai iki nguyaina iku minal jahilina sangi wongkang bodoh-bodoh. Wallahi demi Allah, ma jawazah orang limati haing ayat sapa Umar Umar radhiyallahu inna talaha nalikane maca ake sapa Al-Khur haing ayat ngalingatai sahabat Umar. Wakalan sapa Umar iku waqofan wong kang akeh mandeke nginta kita bila ta'ala ana sandinge bila-bila perintah kita bila Allah ta'ala. Nah, melihat keadaan itu, melihat Sayyidina Umar kelihatan marah maka Al-Khur bin Qais berkata, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya, yaitu khudil ngafa wa'mur bil ngurfi wa'arid anil jahilin wa inna hadza minal jahilin. Apa jenenge, ambillah maaf atau berilah maaf dan perintahkanlah kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah ini Uyainah ini, pamanku ini termasuk orang bodoh ya, jangan dimarahi. Ika tani karo apa toh, memuliakan apa toh? Orang apa iki mong bab iki. Ora ngerti bab iki titik poine iki kok angel ngene iki. Bab iki kan apa toh bab? Bab iki apa lali. Bab apa toh? Mengagungkan ulama dan orang tua nah ya. Mengagungkan ulama ini kan ulamanya Al-Khur itu. Wallahi ma jawazah Umar radhiyallahu anhu natalah alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah, kata yang berkata nanti itu Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar itu tidak pernah melewatkan ayat, ketika membaca itu tidak pernah melewatkan ayat-ayat Allah, maksudnya semua ayat Allah itu dilaksanakan. Dan Sayyidina Umar itu orang yang banyak berhenti ketika membaca kitab Allah, maksudnya merenungkan apa yang diperintahkan Allah. Maksudnya ketika diingatkan itu ya terserah sido marah. Padahal Sayyidina Umar itu kan ya kalau marah ya medeni dah. Ning sak meden-meden ini Sayyidina Umar itu ternyata ketika beliau Islam kemudian jadi khalifah ki yo anu sih ora. Ya wajar lah misalnya tiba-tiba misalnya margi tiba-tiba ketemu sapa sultane mohon izin untuk menghadap atau ketemu gubernur atau ketemu presiden mohon izin menghadap itu diberi izin. Begitu ketemu karo presiden lah ngunak-unake. Misu-misui ngono ora ya anu toh nek upama terjadi sekarang ngono presidennya mungkin tidak marah gitu. Cuma margi ming langsung ditembak mati. Ngono lho tadi. Iki Sayyidina Umar ki sempat marah, akan marah dan akan ini dihukum saja ini kok tidak tahu sopan santun anu to. Ya cuma begitu aja marahnya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu terkenal sangat tegas. Jadi sabar. Kemudian diingatkan oleh Al-Khur bahwa Allah memerintahkan ambillah maaf, perintahkan yang baik-baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, maksudnya berpaling ki ya memaklumi ya senenge wae karang jenenge wong bodoh, memaklumi nek nah, karang jenenge bodoh ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Sangidin Samurata Beni Jundubin radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Sangid. Lakat kuntu yakti teman-teman Allah sapa ingsun ngalangah di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingatan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku gulaman bocah, fakuntu ana sapa ingsun, iku ahfadhu, apal sapa ingsun, nganu sangke ngendikane Nabi. Pama yam nanguni, mongko ora nyegani ingsun, minal kali sae pengucape ngucapake hadis. Ila annahuna ing apa ila ahna sento iku. Ana ing kene panggonan, di jalan ana pira-pira wong lanang, hum kang utahe pira-pira wong lanang iku asanu, luwih sepuh mini ketimbang sangke ingsun mutafaq alaih. Diriwayatkan dari Abi Sangit yaitu Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamnuni minal qol illa annahuna rijalanhum asanu minni. Sungguh aku pada zaman pada masa Rasulullah masih hidup itu aku itu masih muda. Nah tentu saja aku banyak sekali hafal sabda-sabda Rasulullah. Tapi tidak ada yang mencegahku untuk menyampaikan sabda Rasulullah itu kecuali bahwa di sini itu saat ini itu masih banyak orang-orang yang lebih tua dari diriku. Jadi mungkin ketika ditanya Abi Sangit Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, apa yang kamu dengar dari Rasulullah, Rasulullah bersabda apa? Ya aku banyak yang hafal dari Rasulullah itu. Ya aku sampaikan. Wah, ndak anu, yang tua masih banyak. Ana lho. Coba tanyakan sahabat-sahabat Nabi yang sepuh-sepuh itu, saya kan yang senior lebih banyak. Biarlah yang menjawab yang senior. Ini kan mengagungkan orang tua. Wan Anas yang dilatih saya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalangan tiga sahabat Anas, kalangan tiga sahabat Rasulullah SAW. Ma'akroma orang mulia ke sahabat sabun wong nom, sehon ing wong tua. Di sini kerana tua ne umur seh. Illa kaya ada kejaba. Gandeng ke sahabat Allah Allah lau ketui wong nom. Man ing wong yukrim hukang mulia ke sahabat manhu ing wong nom. Ninda sini nalika tua ne umur wong nom. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sahabat Anas menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama sahabun sekhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Tidaklah seorang orang muda itu memuliakan orang yang sudah tua karena ketuaannya, kecuali Allah nanti akan menggandengkan untuk orang itu, untuk anak muda itu, orang-orang yang memuliakannya ketika orang anak muda itu sudah tua. Jadi anak muda memuliakan orang tua itu nanti ketika si anak muda itu sudah tua, itu juga akan dimuliakan oleh anak-anak muda, dimuliakan oleh orang-orang lain. Jadi nek kepengin wah susah nek tua aku ben dihormati orang, ya sekarang hormatilah orang-orang yang sudah tua. Ana ta? Susu nek tua aku pengen dicecer wong, mantep aku nek dicecer, mantep toh. Aku nek karo wong tua ngece yo. Ngece engko ra nalika tua dicecer gentian itu toh. Ya senyamannya juga orang tua nek wis jenenge wong tua itu kan mbok sebodoh-bodohnya orang tua. Itu nek cara pepatah Melayu itu kan sudah banyak, lebih banyak makan asam dan garam. Terus ele madiang iki. Tegese iki pengalamannya lebih banyak. Ana lho. Maka senanglah berjagongan dengan orang-orang yang sudah sepuh. Ana lho, dengan memuliakan dengan. Lho, dengan begitu. Ning pancen wong tua iki biasanya menceritakan masa lalu, cerita-cerita jadul-jadul kuwi, zaman dulu, zaman dulu. Nah, mungkin bayi anak muda itu yang tidak cerdas, nah, itu tidak mau mendengar seperti itu. Padahal itu sebenarnya cerita apapun di masa lalu yang menyangkut orang itu, sebenarnya cerita itu sendiri mungkin bisa penting, mungkin juga bisa tidak. Tapi hikmahnya itu akan kita petik. Ya karena itu sudah melalui pengendapan, sudah melalui masa yang cukup toh. Jadi ngono kuwi carane, ngono kuwi. Ambien wis simbahi kene ndongeng ta. Ndongeng jaman biyen terus wae jadul-jadulan itu. Itu enggak ada yang mau dengar kecuali saya. Nah, aku ki seneng banget ngrungokne. Wong tak ujo karo tak tinggal ngalamun wae simbah ku terus bercerita masalah kuwi wis lega sih. Gitu loh. Atau misalnya ketemu orang tua yang lain itu misalnya bapaknya Pak Katip kae mbiyen Pak Katip sok suwan ngono kuwi ngejak aku itu mung karena aku ki dipasang kon dadek kuping. Karena bapaknya ku ndungung cuman mbiyen wis werna-werna kae. Aku Pak Katip bisa sare, nah aku sing dipasang ngono. Karena tahu Pak Katip saya itu senang mendengar orang tua bercerita. Apa jenenge? Pokoke wong tua iki senengane kan dirungokke. Ngono lho, mengono kita. Dirungokke, diijoi, dilegake. Ora ketang asline kadang-kadang iya. Mungkin kita itu enggak bisa memahami, tapi nanti kita akan paham juga, oh ternyata hikmahnya banyak. Nah, cara memuliakan itu begitu. Jadi cara memuliakannya bukan hanya apa jenenge menunduk, bukan begitu, tapi apa yang disukai orang tua itu apa, bercerita, didengar ceritanya, udah dengarkan ya, udah kuping tinggal itu, tinggal ngalamun, tinggal anu, oh toh nggih lah yo ngono toh, ah nggih, ngono wis mantep banget, kita dapat hikmah yang banyak, dapat pahala yang banyak, carane ngono dipancing. Kadang-kadang orang tua ya kadang-kadang kan kepengin cerita ning isin mau biaya dipancing pripun zaman perjuangan dia bawa untuk wong biyen zaman anu aku maju perang ngene-ngene ya misalnya gitu loh kan dahsyat. Nah, biasanya ki sing nek jaraknya agak panjang itu lebih mudah, misalnya seorang cucu mendengar cerita nenek atau kakeknya itu lebih mudah. Tapi yang agak susah itu mendengarkan seorang anak mendengarkan cerita orang tua, masalahnya jaraknya orang terlalu panjang loh. Jadi masalahnya sak ngono kuwi. Nek iso ya apik. mendengarkan cerita orang tua kita, mbiyen jaman ngene-ngene. Tur biasane wong tuwa iki nek karo anak iki ya cerita masa lalu ya rada pekewo apa rada isin, tapi biasane critane karo putu-putune, ngono lho. Maka anak-anak kita itu nek dikandani nek kepethuk mbahne, ngono nene dolane mbahmu ngono. Wong gone ndongeng rungokno men dilegake. Nah itu nanti anu banyak hikmahnya. Aja mak anu wis kok duwe sono simbah apa cerita anu ngrungokke dongenge simbah dongeng ramu tuh durung ora maju mundur kuno wis ora cerita yang zaman sekarang wae manuhara apa-apa ya, masalah itu wis ben karang mbahne yo mantep-mantep ae ya, to cerita warna-warna kadang-kadang anu aja anak malah ana to wong tuwa iki melarang anaknya untuk mendengar dongeng kakeknya apa neneknya itu. Wong kok dadi ketularan tuwek lho. Ya. Padahal salah. Ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ziarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziaratihim wa dungai minhum wa ziaratil mawadhi' al-fadilah. Bab tentang mengunjungi atau menziarai orang yang ahli kebaikan serta duduk-duduk bersama mereka serta menemani mereka serta menyayangi atau mencintai mereka serta meminta atau memohon serta berusaha untuk menziarai mereka serta mencari doa mereka, maksudnya meminta doa kepada mereka dan menziarahi tempat-tempat yang dimuliakan. Di sini apa? Insyaallah malam Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.